يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita sambung kembali pembacaan kita pada kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh yang mulia Syekh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan terakhir kita sudah masuk pada bab yang kedua, fasal yang pertama, yaitu tentang iddi'a', yaitu tentang pengakuan ilmu ghaib. Ya, pengakuan ilmu ghaib dengan membaca telapak tangan ataupun finjan ataupun yang selain keduanya yaitu pengakuan manusia, ya, bahwa dia mengetahui ilmu ghaib. Padahal ilmu ghaib, ya, sebagaimana tersebut, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata yang mengetahuinya. Yaitu tentang mengetahui tentang perkara yang terjadi, akan terjadi di waktu yang akan datang ataupun yang telah lampau, yang tidak dilihat oleh manusia. Ini perkara ghaib. Yang demikian ini telah Allah khususkan, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Dan kita telah mendapati penjelasan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menampakkan, ya, satu perkara dalam perkara ghaib hanya kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai dari makhluknya, baik itu dari kalangan, yaitu dari kalangan rasulnya, seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu perkara, ya, yang perkara itu tidak diketahui oleh yang lainnya, dan itu kekhususan pada siapa yang Allah ridhai dari kalangan rasulnya, dan itu tidak semua dalam perkara ghaib, tapi apa, pada satu perkara yang Allah nampakkan pada rasulnya, pada siapa yang Allah kehendaki. Allahu a'lam bissawab. Taib. Dan kemarin kita telah sampai pada penukilan beliau hafizahullah, ya, yaitu perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kita sambung kembali dari perkataan beliau. Qala hafizahullahu ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam majmu'atul tauhid, wal kuhanu ka an yakuna li ahadihim al qarin min asy-syayatin yukhbiruhu bi katsirin min al-mughibat bima yastariquhu min as-sam'. Dan al-kuhan yakni dukun, ya, menjadikan salah seorang di antara mereka qarin, teman, yaitu dari kalangan syaitan, yang kemudian syaitan ini mengkhabarkan berita kepada dukun tersebut, ya, mengkhabarkan banyak atau dari perkara ghaib yang syaitan mencurinya, ya, mencuri pendengaran dari langit. Yastariquhu sam' min as-sam', ya, mustariqu sam', yaitu mencuri pendengaran yang dia curi dari langit, dari perkataannya para malaikat. Nanti akan kita dapati penjelasannya di bab setelahnya atau di fasal setelahnya. وَكَانُوا يُخَلِّتُونَ الصِّدْقَ بِالْكَذِبِ. Dan mereka, para kuhan, kemudian mencampurkan, ya, kebenaran dengan al-kadhib. Ini pula akan kita dapati penjelasannya, bahwa di sana akan dicampurkan oleh kuhan tersebut, para dukun tersebut, satu kebenaran dengan 100 kedustaan, sehingga tidak nampak yang namanya kebenaran tersebut, ya. Dan tentunya dibandingkan dengan antara as-sidq wal kadzib tersebut, maka yang namanya as-sidq terkalahkan dengan apa yang namanya al-kadzib, karena banyaknya kedustaan-kedustaan yang dicampurkan, ya. Sampai kemudian, ya, dia mengatakan, wa min haula'i may ya'tihi asy-syaitanu bi at'imatin. Dari mereka ada orang yang setan datangkan padanya dengan makanan, mungkin berupa fawakih, buah-buahan, ataupun makanan yang lain berupa halwa, ya, kue ataupun yang lainnya. Mughairu dzalik mimma la yakunu fi dzalikal mawdhi', dari sesuatu atau apa-apa yang tidak ada di tempat itu, kemudian didatangkan, ya. Wa minhum man yatiru bihil jinni ila Makkah atau Baitul Maqdis atau ghairihima. Dan di antara mereka, ya, disebutkan di sini mayyatiru bihil jinni, yang dibawa apa? Terbang atau menghilang, ya, ila Makkah misalnya, ke Makkah atau Baitul Maqdis atau ghairihima, atau tempat yang lainnya. Maka ini adalah amalan syaitan. Nah, yang diperbantukan oleh apa? Kuhan, para dukun. Wallahu a'lam. Baik. Jadi apa yang disampaikan kuhan, mereka para dukun, adalah suatu yang dicuri oleh syaitan dari langit, kemudian dilemparkan, disampaikan kepada para dukun tersebut. Kemudian para dukun pun mengatakan apa yang disampaikan oleh syaitan, namun dicampur adukkan dengan kedustaan dan kedustaan. Ya. Baik. Sehingga yang sampai kepada manusia pun kedustaan tentunya. Wallahu a'lam bissawab. Qala intaha, selesai apa penukilan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala hafizahullah, wa qad yakunu ikhbaruhum an dhalika an tariq at-tanjim, dan terkadang pengkhabaran mereka, ya, pengkhabaran mereka para dukun itu, ya, dengan cara tanjim. Wa huwa al-istidlal bil ahwal al-falakiyyah 'ala al-hawadith al-ardiyyah, dengan cara tanjim, yaitu ilmu perbintangan, yaitu dengan menunjukkan keadaan-keadaan falakiyah, ya, ilmu astronomi, alal hawadith al-ardiyah, yakni tentang kejadian-kejadian di bumi, ka'awqati hububur riyah, semisal waktu kapan berhembusnya angin, misalnya yang terjadi di bumi ini, wa maji'il matar, misalnya, dan kapan datangnya hujan, wa taghayyuril as'ar fi ghairi wa ghairi dhalik, dan perubahan cuaca, misalnya, dan yang semisal itu. Selain itu, minal umuri allati yaz'umuna annaha tudriku ma'rifatuha bisayril kawakib fi majariha wajtima'iha waftiraqiha, ya. Dan yang selain itu tadi kita sebutkan, seperti waktu apa? Berembusnya angin, datangnya hujan, perubahan cuaca, dan selain itu dari perkara-perkara yang mereka mengira, menyangka bahwa perkara tersebut, ya, akan bisa diketahui dengan perjalanannya bintang, berjalannya bintang dari tempat peredarannya. Wajtima'iha waftiraqiha. Redaksi di situ tertulisnya wajtima'ihima, pada apa, satu cetakan. Yang benar wajtima'iha, Allahu a'lam, waftiraqiha, berkumpulnya bintang dan berpisahnya bintang, Allahu a'lam. Ya. Ya, terkadang mereka mengkhabarkan dengan cara ini. Ya, dengan cara ini. Atau yang dikenal dengan apa? Ilmu perbintangan, atau yang disebutkan di sini istidlal bi ahwal falakiyah. Ya. Tentang apa? Kejadian-kejadian yang terjadi di bumi ini. Seperti contoh-contoh tadi. Wa yakulun, sehingga dengan itu pula mereka mengatakan pula, ya, mereka mengatakan wa yakulun, karena ini terkait dengan ilmu perbintangan, mereka mengatakan man tazawwaja bi najmin kada wa kada hasala lahu kada wa kada, ya, barang siapa yang menikah, ya, pada bintang ini, ya, atau bintang itu, maka nantinya dia akan mendapati demikian dan demikian. Mereka pula mengatakan wa man safara bi najmin kadha hasala lahu kadha, barang siapa yang safar pada bintang ini, maka dia nantinya akan demikian, akan seperti ini. Wa man wulida bi najmin kadha wa kadha hasala lahu kadha, dan siapa yang dilahirkan pada bintang ini dan bintang itu, dia akan nantinya akan demikian dan demikian. Yaitu apa? Hasala lahu kadha minas su'udi awin nuhusi, ya, dia akan mendapati, ya, seperti ini atau terjadinya demikian dan demikian. Maksudnya apa? Dia akan mendapatkan kebahagiaan, misalnya dia menikah pada bintang ini, maka nantinya yang akan dia dapati adalah as-su'ud, misalnya kebahagiaan. Ya, kalau di bintang ini dia akan celaka, an-nuhus, mendapatkan kecelakaan misalnya. Dan seterusnya. Atau ketika safar misalnya pada bintang ini, maka dia akan celaka, pada bintang ini dia akan apa? Akan mendapatkan kebahagiaan atau keselamatan. Demikian pula apabila dia dilahirkan pada bintang ini atau bintang itu, dia akan mendapatkan kebahagiaan atau kecelakaan dan seterusnya. Ini yang kita dapati. Ya. Kama yu'linu fi ba'dil majallati saqitati 'anil khaz'abalat haula al-buruj. Wa ma yajri fiha min al-hudud. Dan sampai saat ini mungkin kita dapati seperti itu, ya, ada dari kalangan mereka, ya, dan mereka meyakini itu, dan banyak juga orang yang meyakini ketika bintang ini jangan, ya, ketika bintang ini jangan jangan hajatan, misalnya jangan hajatan pada bintang ini misalnya, ya, atau jangan safar pada bintang ini dan seterusnya. Mungkin banyak masih sampai saat ini. Waliyatubillah. Ya. Karena mereka meyakini kalau ini nanti akan celaka, kalau ini akan bahagia, kalau ini akan selamat dan seterusnya. Kama yu'linu fi ba'dil majallatis saqitah 'anil hazz' balad, sebagaimana yang diberitakan pada sebagian majalah-majalah yang as-saqitah, yang jelek, yang khabith. Ya, anil khaz' balad, yang memberitakan tentang dongeng-dongeng haulal buruji, tentang apa? Gugus bintang. Wa ma yajri fiha minal hudud, dan apa yang beredar padanya tentang nasib, baik itu nasib buruk atau nasib jelek dan seterusnya, waliyatu billah. Dan ini terjadi, waliyatu billah, Allah alam. Nah, salah satu yang perkara yang kemudian dijalankan oleh mereka para kohan dengan cara ini, salah satunya, ya, dengan ilmu perbintangan. Wallahu a'lam bissawab. Qala hafidhahullah, wa qad yadhhabu ba'dul juhal وضعاف الإيمان إلى هؤلاء المنجمين فيسألهم عن مستقبل حياته وما يجري عليه فيه وعن زواجه وغير ذلك. Dan terkadang sebagian juhal, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengetahui ilmu din tentunya, dan orang-orang yang lemah imannya, wa dha'aful iman, ila haula, mereka pergi mendatangi mereka, ya, al-munajjimin, ya, orang yang dikatakan apa, ahli perbintangan ini. Kemudian apa, fayas'aluhum, orang-orang mereka ini menanyakan kepada mereka tentang apa, an mustaqbali hayatihi, akan bagaimana kehidupan dia nantinya di waktu yang akan datang, akan menjadi orang yang beruntung atau orang yang celaka, misalnya seperti itu, menanyakan kepada mereka, ya, an mustaqbil hayatihi wa ma yajri alaihi fi, dan apa yang apa berjalan padanya di apa, di setiap harinya tentunya, dari kehidupannya. Mereka pula ada yang menanyakan tentang an zawajihi wa ghair dhalik, tentang apa? Tentang pernikahannya. Ya. Status pernikahannya ini dia akan langgeng sampai akhir nanti ataukah tidak? Ya, maka tentunya mereka al-munajjimin kemudian apa? Meramal, ya. Tentunya menjawab, ada yang datang kepada mereka, ya dia jawab, ya. Ada yang kemudian meramal nanti di tahun ini akan terjadi di apa? Di keluarga dia atau di pernikahan dia. Nanti di tahun ini, bulan ini, ya, tanggal ini, ya, hubungan si fulan, ya misalnya, hubungan pernikahannya akan retak misalnya, dan seterusnya. Dan yang demikian ini kita dapati sampai sekarang terjadi, ya, terjadi, wallahul musta'an. Qala wa man idda'a 'ilmul ghaib aw saddaqa may yad'ihi fa huwa musyrikun kafirun. Beliau mengatakan, maka barang siapa yang mendaku mengetahui ilmu al-ghaib atau membenarkan, ya, mayyad'ihi, membenarkan orang yang mendaku bahwa dia mengetahui ilmu al-ghaib tersebut, maka fahuwa musyrikun, dia musyrik kafir. Kenapa? Li'annahu yad'i musyarakatullah fima huwa min khasa'isih. Karena dia mendaku bahwa, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Bermusyarakah, bersekutu dengan apa? Mereka dalam perkara yang itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama saja dia mendaku demikian. Karena sesungguhnya ilmu ghaib hanya Allah yang mengetahui, tapi dia mengaku bahwa dia mengetahui ilmu ghaib tersebut. Ya, maka tentunya tidak secara langsung dia mendaku bahwa dia bermusyarakah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara yang itu kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Wa nujumu musakharatun makhlukatun laisa laha minal umur syai' minal amri syai'. Adapun bintang, maka bintang ini adalah makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan sesuatu hal tadi sama sekali. Ya. Musakharatun bi amrihi, makhlukatun. Tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara tadi sama sekali. Wala tadullu ala nuhusin wala su'udin wala mautin wala hayatin. Ya, bintang ini tidak kemudian, ya, tidak ada kaitannya dengan hal tadi yang menunjukkan akan celakanya seseorang, bahagianya seseorang atau suksesnya seseorang, tidak pula ada kaitannya dengan meninggalnya atau hidupnya seseorang. Tidak ada. Karena nujum di sini, bintang di sini apa? Makhlukatun. Ya. Musakhkhatun bi amrih, yang tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama hadha kulluhu min a'mali syayatin alladhi yastarkuna as-sam'a. Tak lain semuanya ini tadi adalah dari amalan-amalan syaitan, ya, yang mereka mencuri kabar tersebut dari langit. Allahu a'lam bissawab. Demikian. Ayuhal ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah. Perkara tadi terakhir yang kita dapat penjelasannya atau dari awal pada fasal ini, sampai saat ini kalau kita melihat kenyataannya masih banyak terjadi di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah kita dari apa yang notabene mereka mengaku muslimin mungkin, ya, Tapi mereka mengerjakan perkara ini walaiyadu billah. Imma karena juhal, karena jahil, ya, karena kebodohan terhadap agama ini, ya. Atau memang karena penentangan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan manusia-manusia yang datang kepada mereka pun terjadi dan banyak, bahkan mungkin yang percaya pun mungkin banyak. Ini kalau kita lihat kenyataannya. Waliyadubillah, mereka yang datang kepada Kuhan atau minal munajimin misalnya, imma jahl fiddin, bisa jadi karena kebodohan mereka terhadap agama Islam ini. Bisa jadi pula memang karena lemahnya iman mereka, sehingga mereka apa? Percaya dan mendatangi para munajimin tersebut. Wallahul musta'an. Waliyadu billah. Baik, Allah Ta'ala a'lam bisawab. Sehingga sampai di sini selesai penjelasan beliau hafizahullah tentang bab atau fasal, fasal yang pertama dari bab yang kedua. Baik. Kita masuk ke fasal yang kedua. Qala hafizahullahu ta'ala. Al-fasl ats-tsani as-sihru wal kahanatu wal 'arrafah. As-sihru wal kahanatu wal 'arrafatu. Sihir, ya. Dukunan dan arrafah semakna, bisa dikatakan dengan apa? Paranormal, ya, atau yang semisalnya, ya. Qala hafizahullah, kullu hadhihi al-umur, semua perkara ini, yakni apa? As-sihir, berdukunan, ya. Tukang ramal atau paranormal, ya. Semuanya ini, perkara-perkara ini adalah a'malun syaitaniyatun muharramatun. Semuanya ini adalah amalan-amalan syaitaniyah muharramah yang diharamkan. Tukhillu bil aqidah aw tunaqidha. Ya. Yang melanggar atau bertentangan dengan akidah yang sahihah. Liannaha la tuhsalu illa bi umurin syirkiyah. Kenapa? Karena perkara-perkara tersebut tidaklah didapati kecuali bi umurin syirkiyah, kecuali terjadi dengan perkara-perkara syirkiyah. Nah, jadi perkara sihir, berdukunan, ya, tukang ramal, paranormal atau tukang ramal di sini, atau yang semisal tiga ini, yang sejenis, semua ini adalah perkara-perkara apa? Amalan-amalan syaitaniyah yang diharamkan dalam agama Islam ini. Karena ini semuanya adalah bertentangan, ya, melanggar, bertentangan dengan akidah yang sahihah. Akidah yang sahih, maka melarang perkara ini. Melarang yang namanya kesyirikan. Sementara perkara-perkara tadi adalah perkara yang apa? Tidak didapati kecuali padanya perkara-perkara kesyirikan. Baik. Qala hafizahullah al-awwal fas-sihru 'ibaratun 'amma khafiya wa la tufasabahu. Yang pertama, maka sihir, sihir ini adalah sebuah ungkapan ibarah tentang sesuatu yang khafi, yang samar, ya. Wa la tufasabahu, dan halus, kecil atau lembut sebabnya. Jadi sihir itu adalah ungkapan, suatu ungkapan yang menunjukkan tentang samarnya, ya, sesuatu tersebut, ya, dan halus atau lembut apa sebabnya. Qala summiya sihran, dinamakan dengan sihir. Kenapa? Li'annahu yasul bi umurin khafiyatin la tudriku bil absar. Karena sihir ini, ya, didapati, ya, terjadi dengan perkara-perkara yang khafiyah, perkara-perkara yang samar, yang tidak bisa apa dilihat dengan mata. La tudrikul absar, tidak dilihat, tidak dilihat dengan mata. Ya, mungkin sebab-sebabnya iya, ya, tapi hasil yang didapati, yang terjadi dari sihir itu tidak terlihat dari mata. Dia terjadi dengan sebab seperti dengan azaim jimat, ya, azaim warruqa jimat, dengan mantra-mantra, ya, wa kalam yatakallam bihi, atau dengan perkataan-perkataan yang disebutkan oleh apa tukang sihir tersebut, ya, yang kalam tersebut tidak dipahami oleh manusia yang lain selain tukang sihir. Baik itu mungkin mantranya juga, ya, jimatnya juga, atau dengan bentuk pengobatan-pengobatan, atau dengan asap dan yang lainnya yang dilakukan oleh sahir, tukang sihir, ya, wa adwiyatin wa tadkhinat, ya, walahu haqiqatun, dan ini, ya, memiliki, ada hakikatnya, memiliki hakikat yang terjadi, ya, hakikatnya ada yang terjadi, ya. Qala wa minhu ma yu'athiru fil qulub wal abdan fayumridu wa yuqtalu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, ya. Ya. Di antaranya, ya, dari apa hakikat atau efek yang terjadi dari sihir itu, apa yang memberi pengaruh, sesuatu yang memberi pengaruh pada hati seorang atau badan manusia, sehingga kemudian apa, orang tersebut menjadi sakit, atau bahkan apa, bukan hanya sekedar sakit, bahkan yuktal, bahkan meninggal, terbunuh, atau terjadi terpisahnya, berpisahnya antara dua orang, sepasang suami istri. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, ya, antara istri dengan suaminya. Ini karena sihir. Ya, perbuatan sihir. Ya, dan ini hakikatnya ada terjadi. Baik. Dan perlu kita pahami, wa ta'thiruhu bi'idznillahil kaunil qadari, ya, dan pengaruh yang terjadi tersebut tetap semuanya bi'idznillahil kaunil qadari, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, takdir Allah yang kauni, kaunil qadari, ya. Semuanya pengaruh yang terjadi itu semuanya tetap dengan apa? Takdir Allah, ya. Al-Qawni. Ya. Dan semuanya itu yang terjadi sama, itu adalah dari amalan, amalan syaitan. Qala وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك وتقرب بالشرك وتقرب إلى الأرواح الخبيثة بما تحبون أو بما تحب. Dan banyak yang terjadi padanya dari yang dilakukan orang apa sahir, tukang sihir ini, tidak akan tercapai, ya, tidak akan terjadi kecuali dengan perbuatan amalan syirk Demikian pula dengan adanya amalan taqarrub mendekatkan diri kepada ruh-ruh yang jahat. Minasyaitan tentunya. Ya, dengan apa yang dia cintai, yang dia sukai. Wa tawassalu ila istikhdam miha ila istikhdamiha bil isyraqi biha. Dan akan mencapai pula dengan apa? Memperbantukannya kepada apa? Syaitan itu dari arwah-arwah khabithah bil isyraqi biha, dengan ya, perbuatan kesyirikan. Walihada qarranahu syari' bisyirk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya syari' di sini menggandengkan penyebutannya ya antara syirik dengan sihir. Haitsu yaqulu an-nabi ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, salah satu sabdanya, ketika beliau mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan, kata beliau. Qalu, maka mereka, tentunya para sahabat, menjawab, wa ma hiya, apa itu tujuh perkara yang membinasakan, wahai Rasul? Qala, kata beliau, al-ishraku billahi wassihir. Apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan sihir. Ya, di sini digandengkan penyebutannya. Ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Hadal hadis sahih, ya, rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Baik. Demikian. Nah, sudah masuk isya untuk sementara waktu, ya, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi ila huna. Kita sambung penjelasannya atau pembacaannya di waktu yang lain, insyaallah taala. Al-afwu atas segala kekurangannya. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.